Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كتاب masih akan menyelesaikan insyaallah taala masail, kesimpulan-kesimpulan, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari bab yang ke-11, la yuzbah lillahi bimakanin yuzbahu fihi lighairillah. Tidaklah disembelih suatu sembelihan karena Allah Jalla wa'ala di tempat yang disembelih padanya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bab yang kita masih bersamanya. Semoga malam ini kita bisa menyelesaikan masail secara keseluruhan sejumlah 11 masalah atau kesimpulan padanya. Pada kajian yang lalu kita telah sampai pada masalah Ar-Rabi'ah yang ke-4 tentang istifsal al-mufti idha ihtaja ila dhalik. Perlunya seorang mufti atau seorang yang alim untuk istifsal, untuk meminta keterangan lebih lanjut kepada yang bertanya, karena memang untuk semakin memperjelas, maka itu idza ihtaja ila dzalik, jika diperlukan. Nah, bukan mengharuskan, tetapi jika memang perlu keterangan lebih lanjut, maka diperbolehkan untuk meminta keterangan. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang akan melakukan nazar di tempat yang dia inginkan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakan dua pertanyaan. Apakah di tempat itu tadinya sudah ada sesembahan dari sesembahan jahiliyah yang disembah oleh mereka? Yang kedua beliau tanya, apakah tadinya juga sudah pernah dilakukan perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Nah, ini menunjukkan faedah yang ke-4, istifsal al-mufti idza ihtaja ila dzalik. Seorang mufti dibenarkan untuk meminta keterangan lebih lanjut jika dibutuhkan. Nah, kita akan melangkah insyaallah taala pada masalah yang ke-5, al-khamisah. Mudah-mudahan masing-masingnya sudah menyimak dengan kitabnya. Jika belum, ini bisa dibagikan. 6. Sama dengan lembaran yang lalu, jika sudah dibawa, maka bisa dibuka untuk segera menyimak. Sebelum kita melangkah pada masalah yang ke-5, perlu kita mengingatkan kembali Karena masail itu ingin menyimpulkan atau mengupas dari satu pembahasan dalam masalah ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diketengahkan pada bab ini melalui sahabat Thabit ibnu Ad-Dhahhak radhiyallahu taala anhu qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuana. Adanya seseorang yang ingin menyembelih unta di suatu tempat yang namanya Buana. Fasa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sebelum dia bertindak, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua. Fasa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya. Naam. Bertanya kepadanya. Fasa'alan Nabiyyu. An-Nabiyyu ya'nya dhammah. Antum kasih tanda, ya'nya dhamma menunjukkan pelaku, menunjukkan sebagai fa'il, bahwa beliau yang bertanya. Fasa'alan nabiyyu, maka Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada orang tadi. Faqala, maka pertanyaannya, hal kana fiha watanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah sudah pernah ada sesembahan dari sesembahan jahiliyah yang disembah di sana? Qalu, maka mereka menjawab, la. Qala fa hal kana fiha aidun min a'yadihim? Apakah juga pernah tadinya dilakukan id, perayaan, min a'yadihim, dari perayaan-perayaan mereka di sana? Qalu, maka mereka pun menjawab, la. 6. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melangkah pada masalah yang kelima, ada faedah tentang jawaban para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di saat itu. Bukankah Rasul bertanya kepada orang tadi, apakah di sana ada sesembahan dari sesembahan jahiliyah yang disembah? Apa kelanjutannya di situ? Antum perhatikan, qalu. Qalu itu mereka berkata. Konteksnya di sini mereka menjawab. Bisa berarti berkata, bisa berarti menjawab. Tapi di sini jamak, qalu. Seharusnya apa? Seharusnya tunggal. Bukankah yang bertanya tadi seseorang tadi? Mestinya jawabannya qala. Orang itu menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Tapi kalau qalu, jamak apa bukan? Jamak, ya. Tunggalnya qala. Kalau dua orang qala, lamnya panjang. Kalau lebih dari dua, banyak qalu. Ya. 6. Qala, qala, qalu. Berarti di sini yang menjawab siapa? Siapa yang menjawab? Yang hadir di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya saja orang yang bertanya tadi. 6. Tetapi justru yang hadir ikut menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah sesembahan yang pernah disembah di sana. Apa faedah yang bisa kita ambil? Bahwa diperbolehkan, la mani' an yakunal mujib ghairul mas'ul. Bahwa tidak terlarang yang menjawab bukan yang ditanya. Antum bisa berikan keterangan pada kata qalu, antum lingkari. Kemudian antum kasih penjelasan bahwa tidak terlarang yang menjawab bukan yang ditanya. Alaysa kadzalik? Naam. yang semestinya qala, iya. Qala seperti di atas, qala nazara rajulun. Naam, fi'il madhi, satu orang. Sehingga ketika beliau tanya lagi istifsal, beliau tanya keterangan lebih lanjut lagi, mestinya jawabannya qala, dia yang menjawab, tidak ya Rasulullah. Tapi di sini justru dengan kata jamak qalu, mereka menjawab. Naam. Dari kata demi kata di sini saja para ulama mengupas, mengambil fawaid bahwa di sini menjadikan pendalilan bahwa yang menjawab tidak terlarang, nam walaupun dia bukan yang ditanya. Paham tum? Nam. Qala, qala, qalu. Ya. Nam. Antum insyaallah tidak asing lagi dengan kata ini di dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Qala, kalau seperti ini, qala, dia berkata. Naam, satu orang. Nanti akan dapat qala, keduanya menjawab, keduanya berkata. Tapi ketika qalu, mereka berkata atau mereka menjawab. Naam. Sekian banyak di dalam ayat Al-Qur'an, sekian banyak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata seperti ini, sehingga sejak saat ini ataupun sebelumnya kalian sudah harus tahu. Naam, karena ini kata yang selalu atau sering berulang. Maka kalau kita baca begitu saja mungkin tidak terasa. Loh ini kok qalu? Naam. Dengan penjelasan para ulama kita bisa mengambil faedah bahwa tidak terlarang yang menjawab bukan yang ditanya. Kita lanjutkan. 6. Beliau bertanya, "Fahal kana idun min a'yadihim?" Apakah di sana ada perayaan dari perayaan mereka? Qalu, mereka pun menjawab. Bukan hanya orang itu saja, tapi qalu, mereka pun para sahabat yang ada di majelis beliau, la, tidak juga pernah dilakukan perayaan apapun ya Rasulullah di sana. Faqala, maka beliau menjawab atau beliau memberikan jawaban atau beliau berfatwa, aufi binadzrik, maka laksanakan nazarmu. Ya, aufi itu maknanya setiailah, tunaikan atau laksanakan nazrika, nazarmu. Bukankah orang tadi bermula bertanya tentang masalah salah satu jenis ibadah, yaitu bernazar dengan akan menyembelih seekor unta di suatu tempat yang namanya buwana. Cuma yang jadi permasalahan yang ditanyakan oleh Rasul, apakah di sana ada berhala mereka? Apakah di sana juga pernah terjadi perayaan-perayaan mereka? Kalau memang sudah terlepas dari keduanya tadi, aufi binadzrik, maka silahkan laksanakan nazarmu. Fa innahu la wafa'a linadzrin, karena sesungguhnya tidak ada pelaksanaan nazar fi ma'siyatillah, yang kaitannya bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Wala fi ma yamliku ibnu Adam, dan tidak ada pelaksanaan nazar la fi ma la yamlik, terhadap apa yang tidak dimiliki atau tidak dimampui ibnu Adam, seseorang. 6. Di situ nampaknya ada kesalahan cetak, yamluku, seharusnya yamliku. Antum luruskan. 6. Bukan yamluku tetapi yamliku, dari kata malaka yamliku. 6. Malikan atau milkan. 6. Maka tidak ada pelaksanaan nazar dalam urusannya maksiat kepada Allah, dan tidak bisa terlaksana nazar apa yang tidak dimiliki atau dimampui oleh Ibnu Adam manusia. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud yang tidak asing lagi bagi kita. Perlu kalian catat nama lengkap beliau. Abu Dawud itu adalah kunyah. Nama asal beliau Sulaiman Ibnul Ash'ath. Sulaiman Ibnul Ash'ath Ibnu Ishaq Ibnu Bashir Ibnu Shiddad Al-Azdi As-Sijistani. Saya ulang, Sulaiman Ibnul Ash'ath Ibnu Ishaq Ibnu Bashir Ibnu Shiddad Al-Azdi As-Sijistani. Kalau ketinggalan terlambat tulisnya, nanti tanya kepada sebelahnya. Nah, waktunya terus berjalan. Abu Dawud sahib Al-Imam Ahmad, temannya Imam Ahmad, temannya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan beliau musannifus sunan, yang menulis as-sunan, salah satu 6 kutubus sittah, kitab induk yang 6, salah satunya Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Urutan yang pertama adalah Sahihul Bukhari. Urutan yang kedua Sahih Muslim. Urutan yang ketiga siapa? Tirmidzi. Yang keempat Abu Dawud. 6. Yang kelima An-Nasa'i. Yang keenam Ibnu Majah. 6. Maka salah satunya adalah Sunan Nabi Dawud, beliaulah penulisnya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh beliau, wa isnaduhu ala syartihima, dan sanad-sanadnya menurut syartihima, syarat keduanya. Yang dimaksud keduanya di situ adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Ala syartihima, menurut syarat keduanya, artinya berdasarkan syarat kedua Imam Amirul Mukminin dalam masalah hadis, yaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Al-Imam Abu Dawud seorang imam yang statusnya thiqah. Beliau seorang imam yang hafidh, gelarnya pula Al-Hafidh, min kibaril ulama, termasuk para ulama senior di masa itu. Beliau wafat pada tahun 275 Hijriyah rahimahullahu taala. 6. Ada yang bisa mengulang siapa nama Imam Abu Dawud? Fadhal. Dari sekian yang hadir dalam majelis ini, siapa yang berani menyebutkan nama lengkap beliau rahimahullah? 6. Fadhal. Kalau gentleman berarti angkat tangannya. Saya Zat. Nah, gitu. Fadhal. Kalau tidak ada ya saya sebutkan lagi. Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath Ibnu Ishaq Ibnu Bashir Ibnu Shiddad Al-Azdi As-Sijistani rahimahullahu taala. Kembali kita mau memasuki masalah yang kelima. Antum lihat masalah yang kelima, anna takhsisal buq'ati. Kalau ada yang belum, ini masih ada tersisa. Fadhal. Anna takhsisal buq'ati bin nadri la ba'sa bih. La ba'sa bih. Anna sesungguhnya takhsisul buq'ah, mengkhususkan buq'ah, buq'ah itu tempat, bin nadri, dengan nazar, la ba'sa bih, maka tidak mengapa, maka tidak apa-apa. Seperti apa dalilnya? Orang tadi mengkhususkan menyembelih unta di buwana. Buwana nama salah satu tempat. Sehingga dengan dasar ini diambil faedah yang kelima, mengkhususkan buk'ah dengan nazar maka tidak mengapa. Syaratnya idza khala minal mawani'. Jika khala, jika terlepas, minal mawani', dari penghalang-penghalangnya. Ya. Nah, dijelaskan lebih lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Allama Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa mawani' penghalang tadi baik itu terjadi atau dikhawatirkan. Maksud terjadi adalah terjadi, sudah ada di sana sesembahan berupa patung dan yang semisalnya dari mereka, mereka bikin di sana. Itu al-waqi'ah, sudah terjadi. Al-mutawaqi'ah, yang dikhawatirkan maksudnya adalah jika menyembelih di tempat itu sebagai bentuk pemuliaan tempat tadi. Ya, ada nilai khusus, nilai yang berbeda dengan tempat lain. Kalau dikhawatirkan seperti itu, maka itu mamnu'an, maka terlarang. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang akan menyembelih kambing misalnya di dekatnya gunung. Ya, gunung apa saja. Di lereng gunung, mungkin karena dia lagi kemah potong kambing. Apa potong ikan? Tidak, potong kambing ya. Nah, kemudian di satu gunung. Selama gunung itu tidak ada punya nilai tersendiri, maka hukum asalnya jaiz, hukum asalnya boleh. Tapi kalau kemudian gunung itu diyakini oleh sebagian masyarakat memiliki nilai tersendiri, Gunung Kawi misalkan, tempatnya orang cari pesugihan, kemudian antum sembelih apa kambing, ayam di sana, maka orang yang melihat tahu, berarti mereka nyembelih di situ ada nilai tersendiri bahwa gunung itu memang punya kekeramatan dan sebagainya. Maka jadilah bergeser, tadinya jaiz, boleh, maka jadi mamnu'an, jadi terlarang. Sehingga yang kelima itu takhsisul buq'ati bin nadri la ba'sa bih idza khala minal mawani'. Bisa dipahami? Naam. Berikutnya as-sadisah, yang keenam, al-man'u minhu, terlarang darinya, terlarang untuk melakukan penyembelihan di suatu tempat idza kana fihi wathanun, jikalau di sana ada sesembahan, min awthanil jahiliyah, dari sesembahan-sesembahan jahiliyah, walau ba'da zawalih, walaupun sudah dimusnahkan. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang keenam ini diambil dari konteks mana di hadis yang sudah kita perhatikan bersama? Dari pertanyaan Rasul kepada orang tadi, hal kana fiha wasanun, apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala mereka yang disembah? Maka perkara keenam terambil dari konteks atau redaksi tersebut. Kenapa tidak boleh walaupun sudah dimusnahkan? Khawatir terulang kembali. Khawatir terulang kembali. Nah, berikutnya yang ketujuh, as-sabi'ah, al-man'u minhu, terlarang darinya juga, Idza kana fihi idun, jikalau di sana padanya ada id, ada perayaan, min a'yadihim, dari perayaan-perayaan mereka. Itu kebanyakan mim itu. A'yadihim. Nah, yang betul mimnya dihilangkan satu. A'yadihim. Terlarang jika di sana ada perayaan yang sudah pernah dilakukan, walau ba'da zawali, walaupun sudah dimusnahkan, walaupun sudah tidak dilakukan lagi. Apa sebabnya? Ya khawatir terulang lagi. Karena itu bekas dari sesuatu nam yang itu tentunya mengandung kesyirikan, yang itu warisan-warisan jahiliyah. Ketika kemudian nanti dilakukan di sana walaupun karena Allah, maka akan menyebabkan perjalannya waktu selangkah demi selangkah akan terulang kembali. Di mana kita ambil faedah yang ketujuh dari pertanyaan Nabi yang berikutnya, fa hal kana fiha idun min a'yadihim. Nah, insyaallah kita sudah paham. Ats-tsaminah yang ke-8, annahu la yajuzul wafa, bahwa la yajuz. Apa la yajuz? Hah? Tidak boleh. La yajuz. Kalau la ba, siapa? Tidak mengapa. InsyaAllah sudah peningkatan ini. Istilah-istilah dalam bahasa Arab. La ba'as, tidak mengapa. La yajuz, tidak boleh. Nah. La yajuzul wafa, tidak boleh penyetiaan, atau maksudnya tidak boleh dilaksanakan, bima nadara, dengan apa yang dinadarkan, fi tilkal buk'ah, di tempat tersebut. Kenapa? Li'annahu nadara ma'siyah, karena di situ bentuk nadar yang maksiat. Nah, mana buktinya? Terambil dari hadis di atas. Setelah Rasul menyatakan aufi binadrik, silahkan laksanakan nazarmu. Fa innahu la wafa'a linadrin, karena sesungguhnya tidak ada pelaksanaan atau penyetiaan nazar fi maksiatillah, dalam permasalahan maksiat kepada Allah. Nah, jadi nomor ke-8 terambil pada kata hadis la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah. Kita perlu mengetahui faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Beliau menyebutkan aqsamun nazar, macam-macam dari nazar. Kita sebutkan sekarang, walaupun nanti setelah bab ini berbicara tentang masalah nazar secara khusus. Nah, minasyirki an-nazru li ghairillah. Judulnya nanti setelah bab ini, termasuk kesyirikan bernazar kepada selain Allah. Sehingga perlu ditata sejak dini, sebelum kita nanti lebih lanjut memasuki bab khusus. Maka kita dahulukan di sini dari faedah yang beliau sebutkan, bagian-bagian atau macam-macam nazar. Yang pertama, nazar yang wajib untuk dilakukan. Seperti apa? Nazar ketaatan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nazara an yuti Allah. Man nazara an yuti Allah, siapa yang telah bernazar karena Allah, falyuti'hu, maka harus dia laksanakan, harus dia taati nazar tersebut. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, nazar yang haram untuk dilaksanakan. Apa itu? Nazrul ma'siyat, nazar maksiat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an ya'siyallah fala ya'sihi. Siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia laksanakan kemaksiatan tersebut. Termasuk hadis yang bersama kita, la wafa'a li nazrin, tidak ada pelaksanaan nazar fi maksiatillah. Kaitannya dengan masalah yang ke-8 ini. Nah, tidak boleh penyediaan nazar dalam masalah maksiat. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, nazar yang berlangsung kaitannya dengan kafarah yamin, dengan sumpah yang mengandung konsekuensi ketika tidak dilaksanakan, yaitu nazar mubah. Yaitu nazar mubah. Maksudnya bagaimana? Dia punya pilihan untuk dilakukan nazarnya. Jika tidak, maka kafarah yamin. Dia harus bayar kafarah. Contoh, sebagaimana ucapan lau nazaro an yalbisa hadza tsaub, dia bernazar saya mau pakai baju ini. Ya, saya bernazar mau pakai baju ini. Maka dia, jika dia inginkan dia pakai, tapi kalau tidak jadi dia pakai baju itu, maka dia bayar kafarah yang namanya kafarah yamin. Yamin itu sumpah. Jamaknya aiman. 6. Dia sudah bertekad, berazam, saya mau pakai baju ini. Nah, kalau tidak jadi dia pakai, maka dia harus kafarah yamin. Kalau dia pakai, ya tidak ada masalah. Dia setiai janjinya tadi, dan itu mubah. Nah. Yang keempat, nazar karena ghadab, karena marah, emosi. Sampai kemudian bernazar gara-gara kesal karena ini, karena itu, jengkel, kemudian sampai marah, kemudian bernazar. Nah, yang kalau sampai apa yang dia ucapkan, misalkan, dia misalkan, kalau saya tidak lakukan ini, saya berani puasa 1 tahun. Ya. Ternyata tidak terlaksana, maka dia tidak lakukan puasa tadi, sehingga dia harus lakukan kafarah yamin. Nah, untuk membatalkan dari nazarnya. Yang kelima, nazar makruh. Nazar makruh, mana nazar yang tidak disukai, makruh, dibenci. Maka makruh untuk dilaksanakan, sehingga wajib kafarah yamin. Sehingga wajib baginya kafarah yamin. 6. Yang keenam, sejumlah 6 yang beliau sebutkan, yaitu nazar mutlak. Nazar mutlak. Semacam apa nazar mutlak itu? Yaitu seseorang menyebutkan dalam bentuk nazar, tapi umum. Mutlak itu umum. Semisal dia katakan, lillahi alayya nazar. Bagi Allah kepadaku, atasku, artinya saya punya tanggungan untuk bernazar. Entah nazar apa, yang jelas dia pernah ngomong seperti itu. Nah, tidak dia sebutkan jenis nazarnya, tapi dia sudah pernah berucap seperti itu. Maka wajib baginya kafarah, dan itu kafaratun yamin. Ya, kafarah yamin. Kafarah yamin dalilnya disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang sudah pernah mengetahui dalilnya di surat apa? Langsung saja surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Nanti antum buka di rumah. Allah tidak menghukum kalian disebabkan aimanikum, disebabkan karena sumpah-sumpah kalian, bil-lagwi, karena tidak sengaja, tidak ada maksud untuk bersumpah. Walakin yu'akhidukumullah, akan tetapi Allah Jalla wa'ala akan menghukum kalian, bima aqqadtumul aiman, disebabkan karena sumpah yang kalian lakukan dengan sengaja. Fakaffaratuhu, maka kafarahnya, it'amu asyrati masakin, memberi makan 10 orang. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Yang pertama ini. Yang kedua, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka yang biasa kalian pakai. Yang ketiga, au tahrir raqabah, memerdekakan budak. Ini kafarah sumpah. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat 89. Apa saja kafarahnya? Memberi makan 10 orang yang biasa kalian makan, atau memberi pakaian, atau membebaskan budak. Naam. Kemudian famallam yajid, kalau ternyata kalian tidak bisa lakukan itu semua, fasiyamu thalathati ayyam, maka puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah kalian bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Bila kamu bersumpah dan ternyata kamu langgar. Wahfadu aymanakum. Allah Jalla wa'ala mengingatkan dan memerintahkan, jaga oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Demikian Allah Jalla wa'ala terangkan kepada kalian hukum-hukumnya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, itu kafarah yamin. Sumpah-sumpah, nazar-nazar, nam, tapi kemudian tidak jadi, maka kafarah yamin. Kafarah yamin untuk menebus atas apa yang dia langgar. Nam. Berikutnya yang ke-9. Al-hadar min musyabahatil musyrikin. Al-hadar maknanya waspada. Min musyabahah, dari menyerupai, al-musyrikin, kaum musyrikin, fi a'yadihim, dalam perayaan-perayaan mereka. Walau lam yaqsudhu, walaupun dia tidak bermaksud. Menyerupai, mau ada niatan, ada maksud, atau tidak ada niatan, tidak ada maksud, tetap tidak boleh menyerupai, tasyabuh dengan perayaan-perayaan mereka. Nah, demikian yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, bahwa sampai terjadinya tasyabuh tidak menjadi syarat adanya maksud. Nah, yang jelas sudah dia perbuat perbuatan tersebut. Saya tidak ada maksud, saya tidak ngerti. Ya sekarang jadi mengerti. Jangan nanti menyerupai mereka. Nah, maka yang tidak mengerti diajari, yang lupa diingatkan dan seterusnya. Maka di sini diingatkan bahwa salah satu hikmah mengapa disebutkan bab ini secara khusus, tidak boleh menyembelih di tempat yang mereka lakukan sembelihan di sana karena kepada selain Allah. Yang pertama, agar tidak mengantarkan kepada tasyabbuh al-kuffar, orang-orang kafir. Hikmah yang kedua, mengapa tidak boleh menyembelih di sana? Yu'addi ilal ightirar. Ya, bukan di masail ini, tapi faedah kita ambil hikmah yang kedua, selain mengantarkan kepada tasyabbuh, yang kedua agar tidak menggoyahkan atau mempengaruhi dengan perbuatan tadi orang-orang yang menyaksikannya. Ya, adanya yang lihat satu dua dan sebagainya, kemudian jadi perbincangan, jadi ini, akhirnya kemudian jadi bukti itu, buktinya. Nah, maka ini faedah yang kedua, agar tidak menjadi pengaruh kepada mereka, sehingga menyangka bahwa perbuatan musyrikin itu adalah jaiz, adalah boleh. Yang ketiga, hikmah, mengapa tidak boleh menyembelih di sana? Karena akan menguatkan perbuatan mereka, perbuatan musyrikin. Nah, ketika ada orang muslim menyembelih di sana, wah berarti perbuatan musyrikin itu juga betul sesungguhnya. Lah buktinya, boleh kok mau menyembelih di sana. Nah, jadi akhirnya semakin memperkokoh agama kaum musyrikin. Nah, itulah tiga hikmah yang bisa kita petik. InsyaAllah ta'ala selanjutnya kita bahas pada waktunya. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.